Efesus bindu 6. O kam anak-anak, ikutkanlah ajar orang tuandu, suwe ras perhatian Tuhan, sabab patut idalan kendu. Pehagalah nande bapandu. Eme pedah si pemenna ibrekan di bata radu ras padanna. Eme gelah mejuah-juah kam, janah dekah kam geluh idoni enda. Kam orang tua, ola pesega-sega anakdu sirbahanca ia merawa. Tapi ibas pebelin-belin ia, ajari dengan teguh-tegulah ia bagi si ngena ate Tuhan. O kam budak-budak, patuhlah mantuandu, alum biar dengan gentar. Ikutkanlah alu bulat ukurndu, tempat-tempat idahi kendu e guna Kristus. Bagelah ibahandu, labo saja tupung ia ije, tempat-tempat kam darami pujin ibas manusia nari saja. Tapi dalankanlah alu tutus, kai singena ate dibata, selaku budak-budak Kristus. Dahilah dahindu alu meriah ukur. Anggaplah kam redahin guna Tuhan, labo guna manusia. Ingatlah, kerina manusia, subuk budak-budak entah sila budak-budak, ngalokan balasan ibas Tuhan nari, berkitekan kerina dahinna si mehuli. O kam tuan-tuan, kam pe bagai kalah perbahanan du, nandangi budak-budak du, olah naik ia ipesega-segandu. Ingatlah, subuk kam bagai pe budak-budak du, sadakap tuan du i surga. Janah labo rendobakan kam ilbe-lebena. Kedungenna, megegehlah kam erkiteken persadan duras Tuhan, dingin erkiteken kuasana simbelin. Pakekenlah krina senjata si ibreken di bata, gelah ngasup kam tedis ngelawan akal iblis si jahat e. Sabab labo manusia siman lawan enta, tapi kuasa pemerintah ras penguasa sila tridah, kuasa doni si gelap enda, ras kesak si jahat ibas ingan si meganjang. He maka genduari, pakekenlah krina senjata si ibreken di bata, gelah adireh pagi paksa si jahat ngasup kam ngelawan serangan-serangan musuh. Janah kencak reperang, sehku kedungenna, tetap dengar kam tedis alu megegeh. He maka tedislah kam, pakekenlah ketuhu-tuhun jadi benting du. Pakekenlah kini bujuran jadi baju besi guna perang. Janah pakekenlah keriahan ukurundu, meritakan berita simriah, kerana kemalaman ate jadi sepatundu. Bahanlah kini tekendu jadi ampang-ampangdu katawaripe. Alu banci inim petindu kerina anak panah, sigara, si ipanahkan si jahat. Alokenlah keterkelinan jadi topi wajaman bandu. Janah kata dibata jadi pedang si ibreken kesah dibata man bandu. Bahanlah si krina alu ertoto, mindu penampat man dibata. Ertotolah ibas bukuna alu kuasa kesah. Erkiteken si erjaga-jaga dengan tutuslah kam ibas ertoto. Ertotolah rusur guna krina anak-anak dibata. Janah ertoto peman gunangku, gelah ibreken dibata man bangku, kata-kata si payo adi aku ngerana. Dingin gelah pang aku ngerana. Dingin empat tangkas rahasia berita simriah Sabab guna berita simriah maka aku jadi utusan di bata. Janah ipenjarakan pe. Ertotolah kerana aku. Gelah pang aku ngerana kerana berita simriah Bagi arusna aku ngerana. Gelah yetehndu ku ga percibalku. Tikikus nuri kencaman bandu. Seninanta tikikus si ikelengi enda, sekalak serayan si tutus ibas dahin Tuhan. Kusuruh ia ndahi kam, gelah ituri kenaman bandu karena percibal kami krina, janah gelah alu bage, retetap na ukurndu. Di mata Bapa ras Tuhanta Yesus Kristus, mereken kemalaman ate, kekelengen ras kini teken man bandu gelah. Lias ate di bata, rembak ras krina kalak si erkeleng ate man Tuhanta Yesus Kristus. Alu keleng ate sila erkri-krin.